السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. حياكم الله جميعا. وبارك الله فيك أستاذ. سير أستاذ، الحمد لله. Bagaimana kita sudah bisa mulai Mas Ibu? Sudah Pak. Ada kalau Ustaz? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. عفوا أستاذ، فيديو مناسب الأنبياء وسيد المرسلين. Gambarnya belum ada Ustaz. Sudah Ustaz. Apa Ustaz pakai jaringan yang mana Ustaz? Sebentar saya keluar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا أستاذ، السلام ورحمة الله وبركاته. جارينانيا بلوم بايك أستاذ. masih tidak. Ustaz sudah pakai. Sudah. Cuma mungkin nggak tahu ya isinya. Oh, jaringannya mungkin Ustaz. Ya, sudah saya pindahkan ke apa? Oke. Okay. Oh. Ya, tepat Ustaz. Gimana kita cari solusinya atau apa? Suara bagus Ustaz, cuman gambarnya aja patah-patah gitu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita pada hari Jumat yang mulia ini kembali bersama melanjutkan ketaatan dan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, diluruskan niat dan tujuan kita. Semoga amal ibadah kita sekecil apapun juga diberkahi oleh Allah, dijadikan sebagai amal yang makbul dan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Memberkahi hidup kita, keluarga, rezeki, dan setiap usaha kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan membaca muqaddimah kitab sahih al-imam Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi al-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, meninggal pada tahun 261 Hijriah. Pembahasan kita masih seputar contoh dalam kehidupan generasi salaf, generasi dahulu, ketika mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membukukannya. Maka mereka sangat ketat dalam mencari guru, mengambil riwayat dari orang-orang. Bahkan mereka juga memberikan penilaian-penilaian terhadap orang per orang dari setiap perawi. Ada yang nilainya buruk, ada yang nilainya baik. Dan penilaian yang buruk kepada seorang perawi bukanlah termasuk mencelah, apalagi dikatakan ghibah. Ya, karena mereka di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia, ada yang mungkin sezaman dengan yang menilai ini tetapi tidak pernah berjumpa. Dan yang menilai menelusuri riwayat hidupnya ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam agamanya, dalam hafalannya, penguasanya terhadap hadis yang ia miliki, maka dijelaskanlah kekurangan tersebut. Dan ini bukanlah sebuah dosa, bukan pula sebuah ghibah, justru ini adalah ibadah karena tujuannya untuk menjaga syariat, menjaga agama. Sudah banyak contoh-contoh yang telah kita baca dari penuturan Imam Muslim. Pada perjumpaan yang lalu kita sampai pada riwayat yang ke-60. Ya. Kita sedikit kembali ke belakang. Ada beberapa hal yang perlu kita perjelas dan pertegas, ya. Perlu yang kita perjelas dan pertegas. Yang pertama, pada halaman 48. Ya, persis di halaman yang ada, riwayat di yang pertama di halaman tersebut. Ya, di riwayat yang pertama di halaman itu yaitu Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdullah ibn Sa'id qala haddatsana Abdurrahman yakni Ibnu Mahdi qala haddatsana Hammad ibn Zaid an ibn Aun qala qala lana Ibrahim iyyakum wal Mughirah ibn Sa'id wa Aba Abdurrahim fa innahuma kadzabani ya fa innahuma kadzabani. Perkataan Ibn Aun ini Ibrahim ya, perkataan Ibrahim mengingatkan mewanti-wanti orang-orang agar tidak mengambil hadis dari dua orang. Yang pertama bernama Al-Mughirah ibnu Sa'id. Al-Mughirah ibnu Sa'id ini tambahan kita ya. Imam An-Nasa'i mengatakan tentang dia dalam kitabnya Al-Du'afa. Imam An-Nasa'i punya kitab yang judulnya Al-Du'afa, yaitu perawi-perawi yang lemah. Dia masukkan fulan ini ke dalam kitab tersebut, yaitu Al-Mughirah ibn Sa'id, dan mengatakan, dia masukkan Al-Mughirah ibn Sa'id yang diperingatkan orang, diperingatkan oleh Ibrahim orang agar tidak mengambil hadis dari beliau. Nasa'i meletakkan dalam beliau ini dalam kitabnya Abdu'afa, perawi-perawi yang lemah. Kemudian beliau mengatakan, huwa kufiyun dajjalun uhriqa bin nar zamanan nakhai. Dia adalah seorang berasal dari Kufi, ya, seorang pendusta, dajjal. Dajjal ini sinonim dari kadzab, ya, karena dajjal itu artinya kadzab, pendusta. Ya, dajjalun, kata An-Nasa'i, uhriqa bin nar, dia dibakar dengan api, ya, pada zaman An-Nakhai. Mungkin maksudnya adalah Ibrahim ini, Ibrahim An-Nakhai yang mengingatkan orang dari meriwayatkan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ibrahim An-Nakhai. Ya. Idda'an nubuwah. Penyebabnya ketika dia mengaku Nabi. Maka penguasa ketika itu, sejadi setelah memintanya untuk bertaubat, ternyata tidak juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk dibunuh. Hanya saja pembunuhannya dibakar. Ini penjelasan An-Nasa'i tentang Al-Mughirah ibnu Sa'id. Dan ini sebagai contoh bahwa dahulu orang-orang sangat berhati-hati mengambil hadis dan mengingatkan orang-orang, penuntut-penuntut ilmu, pencari-pencari hadis untuk tidak mengambil dari orang-orang tertentu. Abu Abdurrahim yang kedua dalam sanad ini, Abu Abdurrahim. Ya. Abu Abdurrahim ini namanya Syaqiq Al-Dabbi Al-Kufi Al-Qas. Ya. Abu Abdurrahim orang yang kedua yang diperingatkan agar tidak mengambil hadis darinya oleh Ibrahim An-Nakhai, orang-orang atau penuntut-penuntut ilmu. Abu Abdurrahim namanya Syaqiq Al-Dabbi Al-Kufi, dari Kufa juga. Al-Qas, seorang pencerita. Dia ceramah-ceramahnya isinya cerita-cerita. Ya. Meriwayatkan cerita-cerita, hikayat-hikayat. Ya. Nah, itulah tambahan. Kemudian riwayat setelahnya 59 itu ada kata-kata wa iyyakum wa syaqiqan bawah. Setelah ghaira abil ahwas, baris terakhir di sanad dia riwayat sebelum terakhir. Nah itu. Wa iyyakum wa syaqiqan. Ya, ya. Siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami memberikan pesan kepada murid-muridnya, di antaranya adalah Asim. Ya. Hasim itu bersama teman-temannya saat itu masih remaja. Ya, masih remaja. Itu baru selesai baligh. Berarti masih remaja dan sudah duduk di majelis ulama besar seperti Abu Abdurrahman As-Sulami dari Imam Tabi'i. Ya. Abu Abdurrahman As-Sulami sangat berpesan kepada murid-muridnya yang masih remaja-remaja ini untuk tidak mengambil ilmu dari qussas. Ya. Al-qussas jamaknya jamak dari kata al-qas tadi, al-qassu. Al-qassani al-qussas. Ya, itu para kalau sekarang ini pencerama-pencerama yang isi ceramahnya cerita-cerita. Ya, hikayat-hikayat saja. Bahkan mungkin saja mereka membawakan dengan sanad atau dengan sekarang ini ya, kalau dahulu dengan sanad misalnya, tetapi itu hanya cerita. Ya, yuhka dihikayatkan. Itu namanya dahulu al-qussas. Atau sekarang hanya sekedar pencerama. Ya. Abu Abdurrahman mengingatkan murid-muridnya yang masih remaja untuk tidak mengambil ilmu dari qussas kecuali Abul Ahwas. Ya. Kecuali Abul Ahwas ini yang dikecualikan, bisa jadi karena dia bukan hanya sekedar cerita tapi juga memilih-milih cerita, menyeleksinya sehingga tidak ngawur ceritanya. Kemudian Abu Abdurrahman mengingatkan murid-muridnya yang remaja tadi untuk tidak mengambil dari Syaqiq. Yang tadi, kemungkinan yang Abu Abdurrahim. Di riwayat yang pertama dia bernama Syaqiq di sini. Bukan kata Imam Muslim, bukan Syaqiq Abu Wa'il. Karena Syaqiq Abu Wa'il dari Imam Tabi'in. Syaqiq Ibn Salamah Abu Wa'il. Ya. Ini seorang imam, seorang pemimpin tabi'in, seorang perawi yang thiqah. Jadi yang dimaksud oleh Abu Abdurrahman dengan syakik, bukan syakik yang gelarnya atau kunyahnya Abu Wa'il. Namanya Syaqiq Ibn Salamah. Ini thiqah. Ya. Tetapi syakik yang di atas, Abu Abdurrahim ya, yang di atas yang telah kita jelaskan tadi. Itu tambahan. Ya. Kemudian tentang akidah raj'ah ya, yang di bawah riwayat setelahnya hadatsana Abu Wassan Muhammad bin Amr Ar-Razi qala sami'tu Jariran yaqul laqitu Jabira ibn Yazid Al-Ju'fi falam aktub anhu kana yu'minu bir raj'ah. Ini raja'ah kita katakan kemarin adalah akidah yang salah satu dari akidah dan ideologi Rafidah, Syiah Rafidah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, Syekh Al-Utsaimin di bawah, hadza min madzahibir Rafidah. Ya. Berkata Al-Qadhi Iyadh ya, tentang makna raja'ah ini, wa huwa ma taqawwalahu Rafidah, yaitu apa yang dibuat-buat oleh orang Rafidah yang diyakini, yang merupakan ideologi mereka, menganggap bahwa Ali radhiyallahu anhu berada di langit, berada di awan. Ya. Berada di awan. Kata beliau, wa huwa ma taqawwalahu ar-Rafidatu wa ta'taqiduhu bi zahmiha al-batil anna Aliyan radhiyallahu anhu fi as-sahabah. Berada di awan. Yakhruju ma'a man yakhruju min waladihi, nanti akan keluar bersama salah satu dari keturunannya ya. Hatta yunadi ya min as-sama' an yakhruju ma'ahu. Jadi orang-orang Rafidah tidak akan keluar untuk membentuk sebuah kekuasaan sampai nanti ada suara panggilan seruan dari langit, keluarlah bersama dia, maksudnya salah satu dari keturunannya ya. Wa hadha naw'un min abatilihim. Kata al-qadhi'iyat, ini merupakan bentuk dari kebatilan mereka. Wa 'azimi min jahalatihim. Jahalatihim, dan contoh yang besar dari kebodohan mereka, kata al-qadhi'iyat. Al-la'iqati bi azhanihim, yang layak memang dengan akal-akal seperti mereka. As-sakhifah, yang rendah, dan akal mereka yang lemah. Ini perkataan Al-Qadhi Iyaw tentang akidah Rajah yang diyakini oleh orang Syiah Rafidhah. Ya. Setelah catatan-catatan yang mungkin sebagai tambahan dari keterangan kita yang kemarin, kita lanjutkan ke pelajaran yang baru. Ya. Ini pertemuan yang ke-12 dan riwayatnya yang ke-61. Ya. Imam Muslim mengatakan, haddatsana al-Hasan al-Hulwani qala haddatsana Yahya ibnu Adam qala haddatsana Mis'arun qala haddatsana Jabir ibnu Yazid, itu Jabir al-Ju'fi yang tadi. Ya. Qabla an yuhditha ma ahditha. Jadi Mis'ar ibnu Kudam atau Kidam mengabarkan, kami, saya sempat mengambil hadis dari Jabir ibnu Yazid sebelum dia mengadakan apa yang dia adakan. Maksudnya sebelum dia mengeluarkan atau menampakkan akidahnya yang jelek tadi. Akidah, salah satu dari akidah Rafidhah. Jadi mereka awalnya belajar. Dan setelah dia menampakkan bahwa dia memiliki atau meyakini akidah yang batil, maka orang atau para penuntut ilmu, para pencari hadis meninggalkannya, mencampakkannya. Ya. Itu riwayat yang ke-61. Masih tentang Jabir al-Ju'fi, Jabir bin Yazid al-Ju'fi yang berakidah yang batil. Ditinggalkan lantaran itu. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini bukan hanya berstandarkan kepada tingginya dan luasnya ilmu, baiknya agama, luasnya ilmu, banyaknya hafalan, kuatnya hafalan, tidak. Tapi juga dari sisi akidah, dari sisi ideologi. Jabir al-Ju'fi awalnya dijadikan guru oleh sebagian mereka, tetapi ketika dia jelas akidahnya menyimpang, maka mereka tidak lagi melihatnya sebagai layak atau sebagai guru yang layak diambil ilmu darinya. Jadi tidak boleh menjadikan ahlul bid'ah sebagai guru agama. Nah, dikhawatirkan ia mengajak, membawa kepada kebid'ahannya. Dan ini pelajaran yang penting. Mis'ar bin Kidam menyatakan demikian. Kami sempat berguru, tetapi sebelum dia memunculkan akidahnya yang batil, belum nampak. Ketika sudah nampak, maka kita tidak lagi menjadikannya sebagai seorang guru. Ya. 62. Kata Imam Muslim, haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala kana an-nasu yahmiluna an Jabirin qabla an yudhhira ma adhhar falamma adhhara ma adhhar ittahamahu an-nasu fi hadithihi wa tarakahu ba'du an-nas faqila lahu wa ma adhhara qala al-iman bir-raj'ah. Ya, ini tentang Jabir Ju'fi juga. Jabir yang tadi, Sufyan menjelaskan bahwa orang-orang awal-awalnya mengambil hadis dari Jabir. Yahmiluna an Jabirin qabla an yudhira ma al-qar. Sebelum dia menampakkan apa yang sudah dia tampakkan. Ketika dia sudah menampakkan perkara tersebut, maka orang pun menuduhnya. Ya, ittahamahu an-nas, menuduhnya berdusta. sudah nampak tanda-tanda berdusta sehingga mereka ditinggalkan, sehingga mereka meninggalkannya. Ketika ditanyakan kepada Sufyan apa yang ia tampakkan, kata Sufyan, ia menampakkan keimanannya atau ideologi rajaahnya. Itu merupakan akidah Rafidah. Jadi kebid'ahan yang seperti ini juga menyebabkan seseorang itu tidak layak dijadikan sebagai guru. Walaupun awalnya guru, tetapi mesti ditinggalkan kalau sudah nampak bid'ah itu darinya. Ya. Dan ini sudah diterapkan di zaman dahulu. Dan menjadi pedoman, menjadi tuntunan, menjadi acuan di zaman kita sekarang ini. Apalagi tidak akan mungkin ada ahlul bid'ah di zaman kita sekarang ini yang seperti ilmunya seperti Jabir bin Yazid al-Ju'fi. Ya, tidak akan mungkin. Hafalan hadisnya, kekuatan hafalannya, penguasanya terhadap ilmu agama, tidak akan bisa. Ahlul bid'ah di zaman kita ini mencapai kaliber atau tingkat Jabir bin Yazid al-Ju'fi. Sekaliber Jabir al-Ju'fi ini saja, itu tidak berharga di mata para pencari hadis di zamannya, di zaman itu, ketika dia sudah menampakkan sebuah perkara yang bid'ah dalam akidah. Ya, ini luar biasa, pelajaran yang sangat penting bagi kita. Berikutnya, 63. Imam Muslim mengatakan, وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا جابر إني الجؤفي تدي juga يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها atau kulluha. Ini pernyataan yang membuat para penuntut ilmu tidak percaya kepadanya. Bahwa dia, kata Jabir, dia memiliki 70,000 hadis dari jalur Abi Ja'far. Ya. Dari jalur Abu Ja'far dari Nabi SAW. Ini mustahil. Ya. Mustahil. Ini menunjukkan kedustaan. Abu Ja'far di sini adalah Al-Baqir. Ya. Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Ya. Al-Ma'ruf bil-Baqir. Walaupun memang ada riwayat beliau, tetapi mencapai 100 saja tidak. Apalagi sampai puluhan ribu. Ya. 70,000. Abu Hurairah saja, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis 2,000-an. Ya. Ini dari jalur Abu Ja'far, mungkin saja diriwayatkan dari Ahlul Bait olehnya. Ya, sampai 70,000 ini kedustaan. Makanya dari ungkapan ini, dan ini menunjukkan bahwa dia Syiah Rafidhah. Ya. Menunjukkan bahwa dia banyak mengada-adakan hadis dari jalur ini, seperti sekarang ini. Ya. Indi 70,000 hadis. Saya memiliki menghafal 70,000 hadis dari jalur siapa? Abu Ja'far, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Atau dikenal dengan Imam Al-Baqir atau Al-Baqir. Ya, Al-Baqir ini digelari beliau dengan Al-Baqir li'annahu baqara al-ilma atau ay shaqqahu wa fatahahu fa'arafa aslahu wa tamakkana fi. Dia membelah ilmu itu, betul-betul menguasainya, dasar-dasarnya. Seorang ulama, ya, seorang ahli ilmu, ya, Abi Ja'far ini, Muhammad bin Ali bin Husain ini seorang ulama, rawi hadis. Tapi dia orang-orang Rafidhah mengada-adakan riwayat dari jalurnya. Seperti yang diungkapkan oleh Jabir di sini, dari jalur Abu Ja'far al-Baqir dari Nabi SAW sampai 70,000 hadis. Ya. Sementara dalam kitab sunnah saja sekarang ini yang terkumpul sampai segitu. Ya. Dan Sahih Bukhari hanya 4,000 hadis dikeluarkan semuanya, ya, yang berulang-ulang itu 4,000-an hadis. Ini 70,000 hadis dari satu jalur saja. Sementara yang 4,000 itu sekian banyak jalurnya. Ya. Ini sebuah kedustaan. Ya. Kemudian berikutnya 64 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hajjaj bin Syahir. Ya. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala sami'tu Zuhairan yaqul. Ya. Qala Jabir. Aw sami'tu Jabiran yaqul. Jabir Ju'fi tadi juga. Jabir bin Yazid al-Ju'fi. Ia mengatakan inna indi la 50,000 hadithin ma haddastu minha bi syai. Saya menghafal di hafalan saya ada 50,000 hadith yang saya tidak sampaikan satu pun darinya. Ini juga kedustaan. Ngawur nih. Ngelantur. Ucapannya pun ngelantur. Satu pun dari 50,000 hadis itu tidak ada dia sampaikan kepada seorang pun. Yang pertama, bila mana itu ada, ini dalam agama merupakan perbuatan yang tercelah. Termasuk dalam ancaman hadis, man katama ilman uljima yaumal qiyamati bil ijabi minan nar. Orang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka akan diikat di hari kiamat dengan ikatan api dari neraka. Ikatan dari api neraka. Ya. Ini 50,000 hadis satu pun tidak disampaikan. Nah, ini menunjukkan kedustaan. Qala thumma haddatha yawman bi hadith fa qala hadha min al 50,000. Kemudian satu hari setelah pernyataan yang pertama, dia menyampaikan sebuah hadis, satu hadis. Lalu dia mengatakan inilah salah satu dari 50,000 hadis. Ya. Yang saya hafal dan ini satu dari darinya yang dia sampaikan. Ini juga tanaqud, kontradiksi, ya, antara ungkapan-ungkapannya. Yang satu, yang pertama dia mengatakan tidak satu pun saya sampaikan. Ketika dia menyampaikan sebuah hadis kemudian dipaksa atau ditanyakan kepadanya pernyataan yang pertama, lalu dia mengatakan, ah ini salah satunya yang sempat saya sampaikan hadis tersebut. Ini ungkapan beliau yang membuat para ulama atau pencari-pencari hadis ketika itu benar-benar terang di hadapan mereka, orang seperti Jabir al-Ju'fi. Kemudian riwayat setelahnya 65 Imam Muslim mengatakan وحدثني إبراهيم ابن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. Ini sama sebelumnya dari Jabir yang menunjukkan kedustaannya. Berikutnya 66. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل. Ini salah satu bukti kedustaannya juga dan penafsiran yang aneh terhadap Al-Quran. Ya. Kata Sufyan, saya mendengar seseorang bertanya kepada Jabir, yaitu Jabir al-Ju'fi, Jabir bin Yazid al-Ju'fi, tentang tafsir firman Allah, falan adrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Ini perkataan salah satu dari saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang 10, ya, ketika terbukti bahwa mereka harus mendapatkan hukuman. Ini kedatangan yang ketiga kalinya. Pertama mereka datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan dan mereka pulang. Ya, ketika itu Nabi Yusuf sudah menguasai Mesir. Jadi penguasa di Mesir. Kemudian kedua kalinya mereka datang setelah kehabisan makanan, dan pesan pertama dari Nabi Yusuf ketika datang pertama untuk membawa saudaranya, saudara kandungnya. Maka dibawalah, walaupun berat, dilepaskan oleh ayahnya. Nah, khawatir juga mereka tidak becus merawatnya, mengurusinya. Akhirnya ternyata terjadi yang apa yang dikhawatirkan, dibuat skenario oleh Nabi Yusuf untuk mengambil saudaranya tadi dengan skenario pencurian, ya, Suwa al-Malik, tempat takaran raja. Akhirnya yang kedua, berarti ketika mereka dipesankan untuk, nah, mereka pulang, ya, kemudian disuruh kembali untuk meminta, ya. Akhirnya yang di antara mereka mengatakan, falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi aw yahkum Allah bi. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai ayahku mengizinkan. Mereka disuruh pulang. Ini setelah kejadian yang kedua, ya. Disuruh pulang untuk mengabarkan bahwa anaknya benar-benar mencuri, atau Allah menetapkan hukuman untukku. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah sebaik-baik penetap hukum. Apa tafsir Jabir ini untuk ayat cerita Nabi Yusuf dan saudaranya ini? Faqala Jabir al-Ju'fi, lam yaji ta'wilu hadihi. Ya. Belum muncul ta'wil ayat ini. Belum muncul. Artinya, kenyataan atau fakta dari cerita ini belum, tafsirnya secara nyata itu belum muncul. Belum tiba waktunya. Qala Sufyan yang bercerita, ya, wa kadzaba, dan dia telah berdusta. Faqulna li Sufyan, kata murid-muridnya, kami tanyakan kepada Sufyan, wa ma arada bihadza, apa yang dimaksud dengan tafsir dia bahwa itu belum muncul? Ya, qala inna ar-rafidata taqul inna aliyan fis sahabi fala nakhruju ma'a man kharaja min waladihi hatta yunadiya munadin minas sama' yuridu aliyan annahu yunadi ukhruju ma'a fulan, yaqulu Jabir fadha ta'wilu hadhihi al-ayah wa kadzaba kanat fi ikhwati Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi penafsiran Rafidah, kata Sufyan, bahwa ayat ini maksudnya adalah Ali ketika dia berada di langit, di awan. Kata orang Rafidah, kita tidak akan keluar bersama siapapun yang memberontak dari anak keturunannya sampai nanti ada seruan dari langit. Maksudnya dari Ali sendiri yang memerintahkan untuk keluar. Yuridu Aliyan, yang menyeru, keluarlah kalian bersama fulan, disebutkan nama keturunannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, dan itu waktunya belum tiba. Saya akan tetap di sini sampai ayah saya mengizinkan, kata yang bercerita dalam ayat itu. Ya. Tetapi orang Rafidah mengatakan maksudnya adalah Ali. Makanya waktunya belum tiba, kata Jabir. Waktunya belum tiba. Waktu ketika Ali mengatakan keluarlah, Ali akan tetap di sana. Orang Rafidah juga akan tetap, tidak akan melakukan apa-apa sampai nanti Ali yang menyuruh mereka keluar bersama salah satu dari keturunannya. Nah, itu yang maksud ayat tadi, kata mereka. Makanya Sufyan mengatakan kadzaba, ia telah berdusta. Sebenarnya ayat ini adalah cerita tentang saudara Nabi Yusuf yang tadi kita sempat menyinggungnya. Dan ini jelas dalam rentetan peristiwa di surat Yusuf yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan apa yang di komentari oleh Syekh Al-Utsaimin di bawah. Ya. Bawah itu. Ahadha ya. Hadha minal bala'i wat tahrif. Ini merupakan bala dan merupakan tahrif, yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Falan abrahal arda, saya tidak tinggalkan bumi sampai ayah saya mengizinkan atau Allah memutuskan untuk saya. Dan Allah sebaik-baik pemutus perkara. Ya. Ini tahrif, ini merupakan bencana ketika dengan beraninya mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaqul lam yajid ta'wilu hadhil ayat. Kata Jabir, ta'wil ayat ini belumlah tiba waktunya. Yakni lam yajid al-mukhbar alladhi tadullu alaihi hadhil ayat. Ya. Belum tiba waktu yang diceritakan atau yang dimaksud oleh ayat ini, maksudnya adalah Ali tadi yang mengumumkan untuk mulai tiba waktunya keluar. Ya. Wa bayyanahu Sufyan. Dalam ayat tersebut Sufyan menjelaskan kedustaannya. Yang yaitu ta'wilnya, tafsirnya orang Rafidah terhadap ayat tersebut. Ya, ini yang isinya yang terakhir itu inna Ali yang bisab itu yang tadi diceritakan dalam riwayat. Ali berada di awal dan orang-orang Rafidah tidak akan keluar sampai nanti salah satu dari keturunan Ali yang keluar yang ditunggu-tunggu. Ya, ketika dia sudah keluar maka Ali mengumumkan dari langit, nah, saat inilah kalian keluar bersamanya. Dan Ali akan ikut ya memantau keluarnya mereka. Ini yang mereka maksud dengan kata-kata falan abrahal ardh hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li. Nah, ini merupakan tahrif terhadap Al-Qur'an. Dan ini bukan satu dua yang dilakukan oleh mereka terhadap kitabullah karena memang mereka ya dalam sisi keyakinan kepada Al-Qur'an saja sudah berbeda. Mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu muharraf. Al-Qur'an itu sudah ditahrif ya. Bahkan mereka meyakini bahwa yang tidak ada dari mushaf tersebut lebih banyak daripada yang ada sekarang ini. Nah, ini penyimpangan yang luar biasa, pembedaan antara agama yang diturunkan oleh Allah dengan agama yang dibuat-buat oleh manusia. Berikutnya, lihat berikutnya. 67 ya. Kata Imam Muslim, "Wahaddatsana Salamah, qala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala sami'tu Jabiran yuhadditsu binahwin min 30,000 hadits. Ma astahillu an adzkura minha syai'an wa anna li kadza wa kadza." Ini perkataan Sufyan juga bahwa dia mendengar Jabir itu menyampaikan hampir sekitar ya 30,000 hadis, saya tidak menghalalkan, merasa tidak halal untuk menyebutkan satu saja atau sebagian kecil darinya. Ya, jadi beliau sudah mendengar sebanyak itu ya. Mendengar sebanyak itu riwayat yang disampaikan oleh Jabir al-Ju'ti, tapi dia merasa tidak halal untuk menyebutkan sebagian kecil dari. Ya, walaupun mungkin saya diberikan ganjaran, diberikan hadiah ini dan ini untuk menyebutkan sebagian kecil atau satu dari hadis-hadis yang saya dengar itu, saya tidak menganggap itu sebuah perkara yang halal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Sufyan mengumpulkan riwayat tersebut untuk menetapkan atau mengambil kesimpulan tentang kedustaan Jabir. Ya. Dan dia bisa jadi menyampaikannya tetapi untuk menjelaskan kedustaan. Tetapi kalau untuk menyampaikan agar tersebar untuk diambil oleh orang lain, maka dia tidak menganggap itu sebuah perkara yang halal. Walaupun diupah dengan upah yang banyak, diberi ganjaran, diberi hadiah, dia tidak akan sampaikan. Dan para ulama yang menguasai dan menghafal hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, mereka sampaikan. Tujuannya bukan untuk menyebarluaskan, tetapi untuk memberitahukan kepada umat bahwa ini adalah hadis yang lemah dan hadis yang palsu. Bukan untuk niat pertamanya menyebarkan, tapi agar umat tahu. Seperti yang dilakukan oleh Sufyan di sini. Ya. Dia sekian banyak mengetahui hadis-hadis yang disampaikan oleh Jabir al-Ju'fi, tapi dia tidak akan sampaikan itu walau sedikit. Walau diberi upah dengan upah yang banyak. Ya. Dia tidak akan menyampaikannya. Kalau tujuannya untuk menyebarkan. Tapi kalau untuk memberitahukan kepada umat, ini sudah merupakan prinsip para ulama. Kemudian riwayat berikutnya 68 Qala Muslim, ini Imam Muslim ya. Wa sami'tu Aba Ghassan Muhammad ibn Amr al-Razi qala sa'altu Jarir ibn Abdul Hamid faqultu Al-Hath ibn Hasira laqitahu? Qala na'am. Shaykhun tawil as-sukhi. Ya, yusirru ala amrin riwayatnya tentang perawi yang lain. Kalau tadi yang Jabir al-Ju'fi, yang sekarang adalah Al-Harits ibn Hasirah. Ya. Dia bertanya kepada, menyampaikan riwayat dari gurunya, dan gurunya bertanya kepada gurunya pula, Jarir ibn Abdul Hamid, apakah dia berjumpa dengan seseorang yang bernama Al-Harits ibn Hasirah. Maka kata gurunya, Jarir, iya. Dia seorang syekh yang banyak diamnya. Ya. Yusirru ala amrin azim. Yusirru ala amrin azim ini tajrih. Yusirru, ya, selalu melakukan perkara yang besar. Maksudnya mungkin dosa ya. Ini juga kritikan, memberikan nilai negatif, nilai merah kepada seorang perawi yang dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Tujuannya agar riwayat yang sampai kepada orang-orang setelahnya adalah riwayat yang bersih dari perawi-perawi yang bersifat seperti tersebutnya. Berikutnya 69. Imam Muslim mengatakan haddatsani Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi qala haddatsani Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Zaid qala ذكر أيوب رجلا يوما أيوب ابن أبي تميمة السختياني seorang ulama tabi'in, imam besar أيوب بن أبي تميمة السختياني muridnya Anas bin Malik. Ya, قال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. Ini tentang Al-Harits ibn Hasirah tadi ya. Ya, yang dikritisi dengan pedas oleh Jarir Ibn Abdul Hamid bahwa dia memang pendiam tetapi banyak perkara-perkara besar yang dilakukan. Di sini, di riwayat yang sekarang ini, Ayub ya, bisa jadi dia, bisa jadi orang lain. Ayub menceritakan seseorang, Zakara Ayuban Rajulan, lalu dia mengatakan, lam yakun bimustaqimil lisan, orang ini lidahnya tidak terkontrol ya, tidak istiqamah lidahnya, tidak bisa diambil dijadikan sebagai pegangan ucapannya ya, bisa jadi orang lain ya. Apa pelajaran di sini bahwa ulama-ulama dahulu mengeluarkan nilai-nilai tertentu untuk perawi-perawi hadis, untuk orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ini nilainya. Lam yakun bimustaqimil lisan. Ini kan celaan. Kalau kita ambil asal hukumnya kan dosa. Ya. Apalagi kalau orang tersebut sudah meninggal dunia atau tidak berada di tempat. Berarti ghibah. Tetapi di sini adalah ibadah. Karena mereka tujuannya untuk menjaga agama. Menjaga riwayat. Dia mengatakan lam yakun bimustaqimil lisan. Dia bukan seorang yang pandai menjaga lisan. Kemudian disebutkan kekurangan-kekurangan yang lain. Dan bahkan di antara kekurangannya, yazidu fir raqmi. Dia menambah-nambah angka. Ya, menambah-nambah angka. Nah, seperti kalau sekarang ini, nah itu yang mungkin, saya beranggapan orang yang tadi itu, Al-Harits ibn Hasirah tadi. Ya. Dia menambah-nambah angka, misalnya dalam timbangan, atau ketika membuatkan bilangan tertentu dalam bentuk uang ya, misalnya dia 100 ribu tambahnya 01 jadi 1 juta dia. Nah itu, atau dalam menimbang timbangan ditambahkannya dari 5 menjadi 6, nah ini kan dosa besar ya. Ini juga merupakan kekurangan, dan ini dalam masalah agama, kekurangan seorang perawi dalam masalah agama, bahkan dalam masalah menjaga lisan agar tidak berdusta, ini juga termasuk agama ya. Makanya di sini Syekhul Utsaimin mengatakan yazidu fil raqbi yakni mithlat tajir alladhi yazidu fi thamani sil'ah, seperti seorang pedagang yang menambahkan harga barang. Karena yaqul yuhadditsu wa yazid kadziban min indi. Dia menyampaikan hadis kemudian dia tambahkan. Ya. Tambahkan tambahan-tambahan dalam riwayat yang dia sampaikan. Ini tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang perawi hadis yang dijadikan guru. Ya. Hadis ke-70 terakhir ya. Imam Muslim mengatakan haddatsani Hajjaj bin Sya'ir قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. Ini tentu juga ya. Bagaimana para ulama dahulu memberikan penilaian negatif kepada orang-orang, menyebutkan kekurangan orang untuk menjaga agama. Kata Ayub, saya punya tetangga. Kemudian disebutkan kelebihan-kelebihannya. Ada kelebihan keutamaan-keutamaannya, mungkin menghormati tamu, menghormati tetangga dan seterusnya. Tetapi kata Jabir dalam masalah riwayat, walau syahida indi ala tamrataini, kalau dia menjadi saksi di hadapanku tentang tentang dua butir kurma, maka saya tidak menganggap saksinya itu boleh, persaksiannya itu boleh. Jadi tidak layak dijadikan saksi. Ini tentang juga, ya, dalam masalah agama tidak layak untuk dijadikan sebagai guru, ya, yang menyampaikan ilmu. Lihat apa yang diungkapkan oleh Syekhul Utsaimin, yakni qad yakunu insan fadilan salihan. Maksudnya terkadang ada seseorang yang dari sisi pribadinya adalah seorang yang baik, yang saleh, yang punya keutamaan. Lakin la tuqbal syahadatuhu li su'i hifdzihi. Tetapi tidak bisa dijadikan saksi karena dia tidak kuat hafalannya, buruk hafalannya. Nah, ini orangnya agamanya baik tapi hafalannya rusak, maka tidak layak juga dijadikan guru hadis atau orang yang menyampaikan hadis. Fa maqsudu Muslim rahimahullah an yubayyana hala rijalin qad yushkilu amruhum. Ya, ala ba'dil muhadditsin wa li hadza law anna ahadan yajma'a ula'i ar-rijal fi musannafin mustaqil yakunu amalan thayyiban. Kata Syekhul Utsaimin, maksudnya Muslim ini ada perawi-perawi membuat orang-orang bingung karena dari agamanya luar biasa, ketaatan beribadah, ya, kesolehannya yang subhanallah. Tetapi untuk mengetahui kekuatan hafalannya ini membuat para perawi hadis kebingungan. Jadi mereka harus periksa. Dan bahkan Syekhul Utsaimin di sini berharap ada orang yang mengumpulkan perawi-perawi yang sifatnya seperti ini agar orang tahu agamanya sempurnalah. Ya, maksud sempurna ini dalam tanda petik. Ya, cuma kalau dalam kekuatan hafalan tidak bisa diambil. Nah, ini kalau bisa dikumpulkan perawi seperti ini sangat baik sekali, kata Syekhul Utsaimin. Ya, rahimahullah kepada murid-muridnya. Saya rasa sudah ada yang mengumpulkan perawi-perawi yang agamanya baik, tapi tidak bisa dijadikan sebagai guru dalam menyampaikan ilmu, ya, yang menyampaikan hadis. Sudah 10 hadis kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan itu contoh-contoh bahwa dahulu orang-orang berbicara tentang kekurangan orang lain. Ahli-ahli ilmu menjelaskan kekurangan perawi-perawi hadis demi terjaganya riwayat sampai ke kita dengan benar. Terjaga dengan benar dan tidak masuk ke agama ini riwayat-riwayat yang tidak benar. Nah, ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap agama dengan menjadikan atau memudahkan, memberikan taufik kepada orang-orang seperti mereka. Sufyan Tsauri, bin Uyainah, Imam Malik, Ayyub Sittiani tadi, dan yang lain-lainnya. Ya. Wallahu a'lam, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nanya di luar topik, Ustaz? Boleh, boleh. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya, kan di ada kebiasaan di masyarakat itu kan kalau ada yang meninggal kan selalu mendoakan semoga Husnul Khotimah. Sementara saya ada dengar penjelasan dari seorang ustaz yang mengatakan Husnul Khotimah itu artinya akhir hidup yang baik. Kalau orang itu sudah meninggal, kurang cepat lagi didoakan dengan Husnul Khotimah, kecuali orang itu masih hidup. Orang itu seorang masih hidup terhadapnya bisa menjadi apa baik. Nah itu bagaimana tuh Ustaz, sebetulnya yang lebih cepat begitu? Karena kan ada doa juga kalau setelah kampus itu aja barangkali ya. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, suaranya tadi kurang terlalu jelas ya, tetapi saya sudah bisa tangkap. Apa yang ibu maksud bahwa apa hukum mendoakan orang yang meninggal dunia dengan semoga husnul khatimah ditambah dibarengi dengan pernyataan sebagian ustaz bahwa ini doa untuk orang yang masih hidup, adapun orang yang sudah meninggal dunia sudah sampai akhir batasnya. Ya Allahu a'lam, yang saya lihat berharap ya. Hanya semuanya adalah harapan, permohonan kepada Allah. Ya. Kita tidak mengetahui kepastian orang itu husnul khatimah atau tidak. Ya. Hanya sebatas harapan, permohonan kepada Allah. Adapun kepastiannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, misalnya kita mengatakan ada orang yang meninggalnya saat beribadah, ya, kita juga tidak bisa memastikan, tetapi kita berharap karena nampak oleh kita bahwa dia ketaatannya apa akhir hayatnya dalam keadaan beribadah, dan tidak juga dipastikan, bukan sebuah standar orang yang meninggal misalnya tempat yang tidak baik, misalnya di kamar mandi, lalu kita katakan ini tidaklah husnul khatimah. Jadi masalah husnul khatimah ini adalah keputusan Allah ya, yang menetapkan, sementara manusia tidak bisa memastikan. Dan bila mana tidak bisa dipastikan, berarti manusia hanya bisa berharap dan berdoa. Dan doa itu bisa berlaku untuk orang yang masih hidup dan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, berharap kepada Allah semoga apa yang akhir dari hayatnya itu merupakan husnul khatimah baginya. Dan husnul khatimah itu bisa jadi diwafatkan segera agar berhenti dari melakukan ketaatan. Ini husnul khatimah juga. Bukankah kita meminta kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, wal mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok dari urusan kami. Perbaikilah dunia kami di mana kami sekarang tinggal di dalamnya. Perbaikilah akhirat kami yang kami nanti kembali ke sana. Dan jadikanlah kehidupan yang lebih panjangnya usia sebagai penambah amal kebaikan kami. Dan jadikan kematian ini yang kita inginkan sebagai pemutus untuk kami dari menambah dosa. Ya, terkadang ya, meninggalnya orang dengan segera agar tidak lagi menambah dosa, ini bagi dia adalah sebuah akhir yang baik. Ya, akhir yang baik. Jadi semua itu karena kepastian husnul khatimah itu kembali kepada Allah. Sementara kita hanya berdoa, maka doa kita berlaku untuk siapa saja, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Masih ada? Pak Teguh, masih ada pertanyaan? Dari YouTube tidak ada. Baik. bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Insyaallah kita berjumpa kembali di awal minggu yang akan datang, ya, pada hari Senin. Semoga kita kembali bersama dalam keadaan tidak kurang apapun juga. Semoga kita senantiasa diridhai, diberkahi, dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bu.